بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد masih kita lanjutkan pelajaran kitab العقيدة الواسطية قرية الإمام شيخ الإسلام Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu ta'ala. Telah kita baca perkataan beliau rahimahullah bahwa al-sunnah wal-jama'ah wa yuhafidhuna ala al-jama'at. Al-sunnah wal-jama'ah itu selalu menjaga al-jama'at. Al-jama'at mencakup dua makna. Yang pertama adalah salat-salat jamaah. Maka ada sunnah wal jamaah. Mereka terkhusus laki-laki menjaga salat-salat lima waktu secara berjamaah di masjid-masjid. Demikian pula ketika safar mereka tetap berusaha untuk mengerjakan salat lima waktu secara berjamaah bersama rombongannya. Makna yang kedua, mereka menjaga jamaah, yakni menjaga persatuan, kekompakan. Mereka berusaha untuk sepakat di atas satu pendapat dan tidak terus-menerus di atas perselisihan. Baik itu di dalam ruang lingkup yang besar seperti kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun di dalam ruang lingkup yang sangat kecil seperti kepanitiaan, kelompok dan organisasi, mereka berusaha untuk menjaga persatuan dan tidak menimbulkan perpecahan atau terus-menerus di atas perselisihan. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, sebagaimana yang tadi kita pelajari bersama, mereka menjaga jamaah dalam arti menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah di antara prinsip dan ciri-ciri mereka adalah mengerjakan sholat jamaah bersama imam masjidnya, bersama imam masjid. Dan mereka tidak meninggalkan hal itu seperti orang yang berusaha untuk menghindar bermakmum dengan imam masjid dengan alasan dia bermaksiat, dengan alasan dia fasik. Ahlussunnah wal Jamaah tetap bermakmum dengan imam yang ada di masjid di sekitar mereka, walaupun imam tersebut bermaksiat, walaupun imam tersebut fasik. Sebab Ahlussunnah wal Jamaah di samping berpegang dengan sunnah, mereka juga senantiasa berpegang dengan al-jamaah, persatuan, dan menjaga persatuan kaum muslimin, tidak memecah belah kaum muslimin. Naam. Sehingga selama Ahlussunnah wal Jamaah di suatu tempat belum dimudahkan untuk memiliki masjid tersendiri, mereka tetap mengerjakan sholat-sholat jamaah bersama imam di tempat mereka, imam masjid di tempat mereka. Bagaimana jika imam tersebut masih melakukan kesyirikan atau melakukan kesyirikan? Jawabannya, selama kesyirikan tersebut bukan syirik akbar atau syirik besar, maka imam tersebut masih dihukumi sebagaimana asalnya, yaitu muslim. Dan Ahlussunnah wal Jamaah tetap sholat di belakangnya. Kalau belum bisa memiliki masjid tersendiri, atau tidak ada tempat, tidak ada masjid lain yang imamnya lebih baik. Intinya adalah ahlu sunnah wal jamaah yuhafidhuna alal jamaat, tetap menjaga sholat lima waktu secara berjamaah di masjid, dan kefasikan dosa yang dilakukan oleh imam tidak menghalangi ahlu sunnah wal jamaah untuk tetap menjaga sholat lima waktu secara berjamaah. Naam. Tidak seperti ahlul bid'ah, seperti khawarij. Di antara ciri-ciri khawarij, orang-orang yang memiliki keyakinan khawarij, mereka enggan untuk sholat bermakmum dengan imam masjid pada umumnya. Mereka berusaha, selalu berusaha untuk menghindar bermakmum dengan imam masjid dengan alasan imam itu bermaksiat, imam itu pelaku maksiat, pelaku dosa besar. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan di antara prinsip ahli sunnah wal jamaah, wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan mereka yadinun, mereka yang ahli sunnah wal jamaah yadinun, beragama atau beribadah, bin nasihati lil ummah, dengan memberikan nasihat untuk umat, dengan memberikan nasihat untuk umat. Wa ya'taqiduna makna qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duha ba'dan wa shabbaka bayna asabi'i. Dan mereka meyakini makna kandungan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, seorang mu'min bagi mukmin yang lain kalbunyan, seperti suatu bangunan, yashuddu ba'dhuha ba'dhan, yang saling menguatkan, wa syabbaka baina asabi'i, sembari beliau menjalin jari jemarinya. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Serta meyakini makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minin, perumpamaan orang-orang yang beriman, fi tawaddihim, dalam hal saling mencintai, wa tarahumihim, saling merahmati, wa ta'atufihim, dan saling menyayangi, bersimpati, kamatharil jasad, ibarat suatu tubuh, satu tubuh, idza ishtaka minhu 'udwun, ketika ada satu anggota tubuh yang sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wasahar, maka seluruh tubuh akan saling memanggil, bersimpati, bil humma wassahar, dengan demam dan sahar, begadang, tidak bisa tidur atau sulit tidur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah masih menjelaskan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ta'amul bainal muslimin atau ma'al muslimin, interaksi bersama kaum muslimin yang lain. Sebagaimana yang kita pelajari, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki manhaj fit ta'amul, manhaj, prinsip, jalan di dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Dan makhluk-makhluk, manusia-manusia tersebut beraneka ragam. Ada muslim, ada kafir. Yang muslim juga bermacam-macam. Ada umara dan ada ra'iyah, rakyat biasa. Demikian pula ada muslimin, mukminin yang saleh, yang baik, dan juga ada muslimin, mukminin yang fasik, dan seterusnya. Nah, ini masih pembahasan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah fi ta'amul ma'al muslimin, manhaj mereka di dalam berta'amul, berinteraksi dengan kaum muslimin. Beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah yadinuna bin nasihati lil ummah. Mereka yadinun, yadinun dana yadinu, maknanya adalah ta'abbud, beribadah. Mereka beribadah kepada Allah, menghamba kepada Allah dengan cara nasihah lil ummah, memberikan nasihat untuk umat. Dan meyakini itu sebagai din. Ini makna yadinun, beribadah kepada Allah dan meyakini itu sebagai din, agama. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa an-nasiha lil ummah itu din, adalah agama. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-din an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Nah, sekali lagi, untuk semakin memahami hal ini, memberikan nasihat, nasihat kebaikan untuk umat atau untuk orang lain, faktor pendorongnya bermacam-macam. Di antaranya yang pertama adalah al-ghairah, sekedar semangat memberikan nasihat dan memberikan kebaikan untuk orang lain, sekedar semangat. Mungkin memiliki jiwa sosial yang tinggi. Yang kedua, di antara faktor pendorong yang bisa mendorong seseorang suka memberikan nasihat, memberikan kebaikan, menginginkan kebaikan untuk orang lain adalah karena dia memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang baik, yakni tabiat, karena dia tabiatnya seperti itu. Atau yang ketiga, seseorang mengharapkan kebaikan untuk orang lain, memberikan nasihat, memberikan kebaikan, faktor pendorongnya adalah al-khauf minal uqubat, karena takut mendapatkan akibat yang buruk jika tidak melakukannya. Nanti kalau saya enggak berbuat baik kepada orang lain, ketika saya butuh saya tidak dibantu, jika saya tidak memberikan nasihat, memberikan saran, menginginkan kebaikan untuk orang lain, membantu orang lain mendapatkan kebaikannya, maka mereka juga akan membalas saya seperti itu. Takut. Dan faktor-faktor pendorong yang lain. Namun Ahlussunnah wal Jamaah yang mendorong mereka untuk nasihah lil ummah adalah i'tiqad an-nasihati dinan, karena meyakini bahwa memberikan nasihat dan membantu orang lain mendapatkan kebaikannya itu adalah din, itu adalah agama, bagian dari agama. Itulah maksud penulis rahimahullah mengatakan yadinun bin nasihati lil ummah, yakni mereka meyakini nasihat lil ummah itu bagian dari din, bahkan itulah ad-din. Ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, liman ya Rasulullah, jika agama itu adalah nasihat, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim, yaitu nasihat untuk Allah, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Adapun nasihat lillah, nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuknya nasihat lillahi subhanahu wa ta'ala? Nasihat untuk Allah subhanahu wa ta'ala sederhananya yaitu ikhlasud dini lillah, mengikhlaskan amal ibadah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bentuk nasihat lillah. Kemudian nasihat linnabi, lirrasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuknya memberikan nasihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bentuknya adalah mutaba'atu sunnati sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul ibtida', meninggalkan kebid'ahan, dan membela sunnah beliau, mengikuti sunnah beliau, meninggalkan kebid'ahan, dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun nasihat li kitabillah, nasihat untuk kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, sederhananya yaitu tilawatu al-kitab, tilawatu kitabillah, membaca kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahkimuh, dan berhukum dengannya. Yani mengikuti perintah dan larangan di dalamnya dan membenarkan berita-beritanya. Membaca Al-Quran, menaati perintah dan larangan, serta membenarkan berita-berita di dalamnya. Itu nasihah di kitabillah Al-Quran. Adapun nasihah li a'immatil muslimin, memberikan nasihat, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, yaitu ta'atuhum fi ghairil ma'asiyah, yaitu menaati mereka di dalam perkara yang bukan maksiat. Ya, menaati mereka di dalam perkara yang bukan maksiat. Ya, dan memberikan saran, masukan untuk mereka. A'immatul muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin ini cakupannya banyak, luas seperti yang sudah kita pelajari. Baik itu pemimpin tertinggi maupun para wakilnya yang memimpin daerah-daerah, entah daerah yang luas, besar, atau daerah yang kecil, sempit, wilayah yang sempit. Semuanya adalah pemimpin kaum muslimin, dari yang tertinggi sampai yang paling bawah. Adapun nasihat li'ammatil muslimin, memberikan nasihat untuk keumuman kaum muslimin, maka bentuknya adalah as-sa'i fi irsyadihim wa mahabbatul khair lahum wa sa'i fi ma yuslihuhum wa ta'awun ma'hum 'alal birri wat taqwa. Bentuknya adalah menginginkan kebaikan untuk mereka, mengusahakan hal-hal yang bermaslahat untuk mereka, mengusahakan hal-hal yang bermaslahat untuk mereka, dan ta'awun 'alal birri wat taqwa, bantu membantu di atas albir, kebajikan dan ketakwaan. Nah, kalau kita cermati keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat itu untuk siapa saja, dapat terfahami bahwa nasihat dengan makna demikian, dengan makna seperti ini, mencakup seluruh bagian dari agama Islam, karena mencakup semua lini bagian agama Islam. Sebab nasihat itu untuk lillah, untuk Allah, wali kitabih, untuk kitab sucinya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara umum, mencakup seluruh bagian agama. Oleh karena itu, di awal hadis beliau mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Di dalam kalimat ini terdapat bentuk apa? Hasr, pembatasan. Ad-din an-nasihah. Sebab mubtada dan khabarnya, subjek dan predikatnya dalam bentuk ma'rifat. Dan ini diantara bentuk hasr, diantara ungkapan pembatasan. Ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kemudian an-nasihah atau an-nushu, pada asalnya memiliki makna iradatul khair lil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain, menginginkan kebaikan untuk pihak lain. Sehingga nasihat maknanya bukan sekedar memberikan saran, masukan, kritikan, teguran, bukan. Itu hanya bagian dari nasihat. Tetapi tidak terbatas dengan itu. Nasihat itu semua, mencakup semua upaya agar orang lain mendapatkan kebaikan. Iradatul khair lil ghair, menginginkan, mengharapkan kebaikan untuk pihak yang lain. Kita ingin saudara kita mendapatkan kebaikan, terkadang dengan cara diberi saran, masukan, arahan, kritikan, terkadang dengan cara membantunya untuk mendapatkan kemaslahatannya, terkadang dengan cara menjaganya, melindunginya dari mafsadah, dari madarat, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan bentuk nushh, tulus menginginkan kebaikan untuk orang lain. Penulis rahimahullah di sini mengatakan bahwa nasihah atau ahlussunnah wal jamaah itu yadinun, beragama dan beribadah kepada Allah dalam bentuk nasihah lil ummah, menginginkan, mengupayakan, mengusahakan kebaikan untuk umat. Entah itu dari kalangan a'immah, para pemimpin, maupun dari keumuman kaum muslimin. Kebaikan untuk semuanya, semua individu dari umat ini. Naam. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. Barometer nasihah lil ummah. Bagaimana seseorang bisa benar-benar memberikan nasihah, an-nushh, kepada umat, kepada orang lain. Beliau menerangkan barometernya di dalam sabda beliau yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman, yakni dengan iman yang sempurna, ahadukum, seorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Jadi mencintai kebaikan untuk saudaranya, mencintai, mengharapkan kebaikan-kebaikan untuk saudaranya. Ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini barometer nasihah, iradatul khair lil ghair. Menginginkan, mengharapkan, tulus. Ya. Tulus mengharapkan, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Persis seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, itulah makna nasihat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna seorang dari kalian sampai dia menginginkan untuk saudaranya kebaikan sebagaimana dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Nah, dan ini mencakup ya semua hal yang itu merupakan bentuk kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kemudian penulis rahimahullah mengatakan wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu lil-mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dhan wa shabbaka baina asabi'i. Dan mereka ahlussunnah wal jamaah meyakini kandungan makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam al-mu'min lil-mu'min kal bunyan, seorang yang beriman bagi mukmin yang lain kal bunyan, ibarat suatu bangunan yang saling menguatkan. Nah bangunan itu saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan dan saling mengikat. Dengan ikatan yang kuat itu bangunan. Ya. Orang yang mengerti bangunan, nah dia akan mengerti bahwa ya, setiap bagian dari bangunan tersebut itu saling mengikat. Saling mengikat. Itulah perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Semestinya mereka ibarat satu bangunan yang saling mengikat dan saling menguatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menggambarkannya secara hissi dengan jari jemari beliau yang beliau jalin, wasyabbaka baina asabi'i, dan sembari beliau menjalin jari jemarinya, menautkan jari jemarinya, mukmin dengan mukmin yang lain ya saling menguatkan seperti jari jemari yang beliau tautkan, yang beliau jalin. Namun perlu kita pahami yang dimaksud dengan kata al-mu'min. Yang pertama, al-mu'min lil-mu'min. Yang dimaksud dengan al-mu'min adalah al-mu'minu al-kamilul iman. Seorang mu'min yang sempurna imannya. Seorang mu'min yang sempurna imannya. Maka dia berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjadikan dirinya seperti satu bangunan, suatu bangunan dengan mukmin yang lain. Orang yang imannya sempurna, imannya kuat, dia akan menganggap dirinya dengan mukmin-mukmin yang lain seperti suatu bangunan yang saling menguatkan. Adapun kata al-mukmin yang kedua, lil mukmin, bagi mukmin yang lain. Yang dimaksud dengan lil mukmin, mukmin yang kedua adalah al-mukmin mutlaqon, seorang mukmin secara mutlak, secara umum. Baik imannya sempurna, kuat, maupun imannya kurang atau lemah. Ya. Jadi seorang yang mukmin dengan iman yang sempurna, dia tidak hanya menganggap dirinya satu bangunan sebagai satu bangunan dengan mukmin lain yang imannya juga sempurna, tidak. Dia tetap menganggap mukmin yang kurang sempurna imannya sebagai bagian dari dirinya. Sebagai satu bangunan dengan dirinya. Jadi orang yang imannya sempurna itu tidak hanya menganggap, wah, teman-teman saya yang saya saling menguatkan ibarat satu bangunan itu hanya teman-teman saya yang imannya sempurna, namun iman yang tidak sempurna, imannya lemah, banyak bermaksiat kelihatan. Saya enggak mau menganggap diri saya ibarat satu bangunan dengan dia. Nah, tidak. Siapapun, setiap mukmin, baik imannya lemah maupun imannya kuat, maka kita menganggap bahwa kita dengannya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan dan saling mengikat, saling melengkapi. Nah, ini sehingga al-mukmin, kata al-mukmin yang pertama, nah, dia yang bertindak, dia yang berbuat, dia yang menganggap dirinya satu bangunan dengan mukmin yang lain. Nah, yang mampu melakukan seperti itu hanyalah mukmin al-kamilul iman, seorang mukmin yang kuat imannya. Oleh karena itu kata mukmin yang pertama adalah al-mukminul kamilul iman, seorang mukmin yang sempurna dan kuat imannya. Adapun kata al-mukmin yang kedua yang dimaksud adalah al-mukmin mutlaqon, seorang mukmin secara umum, baik imannya sempurna maupun tidak, kuat ataupun lemah. Ya, jadi menjadikan setiap mukmin dengan dirinya ibarat satu bangunan yang saling menguatkan. Seorang salaf, salah seorang salaf di zaman dahulu mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan betapa tulusnya dia mengharapkan kebaikan untuk kaum muslimin. Menjadikan kaum muslimin, dia dan kaum muslimin yang lain ibarat satu bangunan. Dia mengatakan, wadittu anna jasadi quridha bil maqarid wa anna hadzal khalqa ata'ullah. Aku berangan-angan tubuhku ini dipotong-potong dengan alat pemotong, wa anna hadzal khalqa, dengan balasan, dengan pengganti, makhluk-makhluk ini seluruhnya ata'ullah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa saya dipotong-potong tubuhnya, yang penting makhluk-makhluk ini, manusia ini, semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya tubuh saya harus dipotong, gak apa-apa. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga berdoa di dalam sujud beliau, Allahumma in qabilta min usati ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fida'an faj'alni fida'an lahum. Ya Allah, jika engkau menerima tebusan dari usat para pelaku maksiat umat Muhammad SAW, faja'alni fida'an lahum, maka jadikanlah aku sebagai tebusan untuk mereka. Engkau jangan mengadab mereka ya Allah. Jika engkau menerima tebusan, ya, membebaskan para pelaku maksiat dari kaum muslimin dari adab, maka jadikanlah aku sebagai tebusan untuk mereka, jangan engkau adab mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya ketulusan Al-Imam Ahmad rahimahullah menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan di dalam hadis kedua yang beliau sebutkan, disebutkan oleh penulis, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasad." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal tawaddihim, tawad berwazan tafa'ul yang memberikan arti saling, yakni saling wud, saling mencintai. Wa tarahumihim, saling merahmati. Wa ta'atufihim, saling menyayangi, saling bersimpati. Kamatsalil jasad, ibarat satu tubuh. Satu tubuh saling melengkapi, saling berhubungan satu sama lain. Idza ishtaka minhu 'udwun, jika ada satu anggota tubuh saja yang sakit, pasti akan berimbas, berefek kepada seluruh anggota tubuh yang lain. Bisa dengan demam dan as-sahar dan begadang, sulit tidur. Padahal yang sakit mungkin hanya bagian tertentu yang kecil dari tubuh tersebut, tetapi semuanya demam dan semuanya ya sulit untuk tidur, sulit untuk beristirahat. Nah, matsalul mu'minin, perumpamaan kaum mu'minin yang dimaksudkan di dalam hadis ini kata para ulama adalah al-mu'minina kamilil iman, orang-orang beriman yang sempurna imannya. Maka semakin sempurna iman seseorang, dia akan semakin memiliki perasaan tersebut, saling menyayangi, mencintai, merahmati, bersimpati. Jika ada mukmin yang lain yang kesusahan, ya, dalam kondisi susah, sulit, sakit, atau yang lain, maka dia akan merasakan susah juga. Ya, ini orang mukmin yang sempurna imannya. Adapun orang-orang yang beriman yang lemah dan kurang imannya, dia tidak akan begitu merasakan hal tersebut. Melihat mukmin muslim yang lain kesusahan biasa saja. Ya, wallahul musta'an. Naam. Kamatsalil jasad al-wahid, ibarat satu tubuh. Ya. Setiap orang yang beriman atau orang-orang yang beriman dalam hal tersebut ibarat satu tubuh. Yakni di dalam suka dan duka. Ketika suka, senang, bahagia, ya, semuanya bahagia. Ketika ada yang susah, semuanya juga akan merasakan susah, sedih. Dalam suka dan duka, inilah mukmin. Kaum mukminin yang sempurna imannya. Kemudian penulis rahimahullah menyebutkan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah yang berikutnya yang lain. Beliau mengatakan wa ya'muruna bis sabri 'indal bala' wa syukri 'indar raha' war ridha bi murril qada' wa yad'una ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawli sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Wa ya'murun, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan, memerintahkan, menghasung bisabr indal bala, untuk bersabar ketika al bala, ujian, ketika mendapatkan ujian. Wa syukri indar raha, bersyukur di saat lapang. Wa ridha bimuril qadha, ridha dengan ketetapan yang pahit. Wa yad'una ila makarimil akhlaq, dan mereka mendorong, mengajak kepada akhlak-akhlak yang luhur. Wa mahasinil a'mal, dan amalan yang baik. Wa ya'taqiduna ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini kandungan makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akmarul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, yang orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya, adalah yang terbaik akhlaknya. Naam. Nah, ini bagian dari khatimah, penutup ya risalah kitab Aqidah Wasithiyah ini. Di dalam penutup Aqidah Wasithiyah ini ya terdapat penjelasan tentang akhlak Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah memang terbedakan dari golongan-golongan yang lain. Dengan sebab mereka benar-benar bermutaba'ah, mengikuti Al-Quran dan hadis yang sahih sesuai dengan pemahaman para sahabat di dalam semua lini kehidupan, sampai di dalam permasalahan akhlak. Mereka benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yaitu Al-Qur'an dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ini menjadi salah satu perbedaan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan-golongan yang lain, yaitu prinsip mereka di dalam berakhlak. Bagaimana prinsip Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkara akhlak. Naam. Adapun selain Ahlussunnah wal Jamaah, ahlul bid'ah, kelompok-kelompok yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab akhlak, kelompok-kelompok tersebut bermacam-macam. Ya. Secara umum mereka dapat terbagi menjadi dua macam. Macam yang pertama, dari kelompok-kelompok yang menyelisih Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bab akhlak adalah al-mufarrituna fi babil akhlak. Kelompok-kelompok, golongan-golongan yang meremehkan perkara akhlak. Ya, meremehkan perkara akhlak. Mereka tidak begitu mempedulikan masalah akhlak. Nah, di antara mereka siapa? Di antara mereka adalah al-mutakallimun, ahli kalam, dan al-falasifah, al-islamiyun, dan para ahli filsafat. Dan para filsuf. Mereka tidak begitu mementingkan perkara akhlak. Ya. baik yang berkaitan dengan hak-hak Allah maupun hak-hak sesama makhluk. Mereka meremehkannya, menggampangkannya. Oleh karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menggambarkan sifat mereka, ahli kalam, utu zaka'an wa ma utu zaka'an wa u'tu fuhuman wa ma u'tu uluman. Utu zaka'an, mereka diberi kecerdasan, wa ma utu zaka'an, namun mereka tidak diberi zaka'an, kesucian, yakni kesucian hati, kesucian batin, jiwa. Jadi mereka termasuk orang-orang yang aqsa quluban, orang-orang yang paling keras hatinya, karena mereka serba menggunakan rasio dan tidak begitu melatih batin mereka dengan akhlak yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa u'tu fuhuman wa ma u'tu uluman. Mereka diberi pemahaman namun tidak diberi ilmu pengetahuan. Yani ilmu pengetahuan yang benar, yang bermanfaat. Mereka hanya berpikir-berpikir, ahli kalam, filsafat. Ahli kalam dan ahli filsafat. Adapun golongan yang kedua, adalah golongan yang melampaui batas di dalam bab akhlak, melampaui batas, berlebihan dalam bab akhlak, ghulu, sampai mereka berpedoman dengan selain sunnah, dengan selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka mengambil akhlak sampai dari selain sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil dari sumber-sumber yang lain. Ya. Yang itu tidak dibenarkan di dalam sunnah. Tidak dibenarkan di dalam syariat. Siapa mereka? Mereka adalah mutasawwifah. Mereka adalah mutasawwifah atau sufiyah. Kelompok tasawuf, kelompok sufiyah. Ya. Mereka memang sangat mementingkan perkara akhlak, tetapi melampaui batas hulu hingga mengambil, sampai mengambil akhlak dari sumber-sumber yang tidak diizinkan di dalam syariat, di dalam sunnah, sampai bertentangan dengan syariat dan sunnah. Kelompok sufiyah ini pada awalnya adalah kelompok yang muncul di pertengahan abad kedua Hijriah. Pertengahan abad kedua Hijriah berarti 150-an. Abad kedua, pertengahan abad kedua Hijriah. Sebab kemunculan mereka adalah al-mukhalathah bin Nasara. Adalah karena pergaulan membaur dengan orang-orang Nasara. Di daerah-daerah pinggiran. Jadi di wilayah-wilayah yang pinggiran, bukan di pusat-pusat pemerintahan Islam. Bukan. Di daerah-daerah pinggiran. Ada sekelompok atau ada orang-orang yang jahil dari kalangan kaum muslimin berbaur, bergaul dengan mereka, orang-orang Nasara. Dalam keadaan mereka, orang-orang Nasara itu cenderung untuk rahbanah wal uzlah, cenderung untuk rahbanah dan uzlah, melakukan kerahiban dan menyendiri, uzlah, menyendiri, uzlah di tempat ibadahnya. Rahib. Kemudian ditiru oleh sebagian, atau ditiru oleh sekelompok atau sebagian orang-orang jahil dari kaum muslimin, hingga menjadi sebuah prinsip ya, kelompok golongan tersendiri yang kemudian disebut dengan Sufiyah. Jadi awal mulanya karena terpengaruh oleh orang-orang Nasoro, bisa kita lihat mengambil dari selain Islam. Nah, mengambil dari selain Islam, inilah orang-orang Sufiyah. Mereka dinisbatkan kepada Suf, atau mereka dinamakan Sufiyah. Kenapa? Di antara pendapat yang paling nampak, walaupun ada beberapa pendapat tentang asal mula disebut dengan Sufiyah, di antara pendapat para ulama yang menerangkan, mereka disebut dengan Sufiyah karena nisbat kepada Suf. Suf yakni kain wol atau bulu domba. Karena mereka mewarnai amalan mereka, kebiasaan mereka dengan memakai pakaian yang terbuat dari suf, dari bulu domba. Dan di sana ada pendapat-pendapat yang lain tentang asal mula disebut dengan Sufiyah. Nah, dulu sudah pernah kita pelajari bersama bahwa al-falasifatul Yunan, para ahli filsafat Yunani yang kafir, mereka terbagi menjadi dua madrasah, dua metode, dua manhaj. Yang pertama adalah para ahli filsafat yang membahas tentang permasalahan akliyat, ilahiyat, tentang permasalahan ketuhanan dengan akal logika mereka. Akal. Yang kemudian diserap oleh sebagian kaum muslimin yang kemudian disebut dengan ahli kalam. Mereka mengedepankan akal, al-kalam, membahas perkara ilahiyah, ketuhanan dengan akal logika saja, rasio. Adapun macam yang kedua atau metode yang kedua adalah filsafat Yunani yang lebih mengedepankan pembahasan suluk. Suluk, suluk yakni semacam akhlak. Kebaikan batin, permasalahan hati. Kemudian diserap oleh sebagian kaum muslimin dari Yunani tersebut. Kemudian menjadi tasawuf. Istilah tasawuf, dan orang-orangnya adalah sufi atau mutasawwifah. Nah, ini jadi tasawuf itu dari filsafat Yunani. Ilmu kalam juga asal mulanya dari filsafat Yunani, sudah pernah kita pelajari seperti itu. Dan kata falsafah atau filsafat itu sendiri itu pada asalnya bermakna talabul hikmah, mencari hikmah. Bagaimana seseorang itu memiliki sifat hikmah? Itu makna falsafah. Bagaimana seseorang memiliki sifat hikmah? Bagaimana mendapatkan hikmah? Nah, para ahli filsafat Yunani kemudian terbagi menjadi dua kelompok tersebut. Ada yang mengatakan untuk mendapatkan hikmah, agar memiliki sifat hikmah, kita harus mengedepankan rasio, akal, logika di dalam membahas tentang ketuhanan. Kelompok yang kedua malah tidak. Untuk mendapatkan hikmah, kita harus memperbaiki batin kita, hati kita, akhlak kita, sehingga kita bisa mendapatkan sifat hikmah. Sehingga terbagilah menjadi dua kelompok tersebut, yaitu global asal mula filsafat, atau pembagian filsafat menjadi dua macam tadi,